Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita melanjutkan halaman 42 terkait dengan arti atau makna kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Baik, kemarin kita sudah membaca untuk kana, apa arti dari kana? Menunjukkan khobar melekat pada isim. Kapan? Kapan terjadinya ini untuk kana? Pada bentuk lampau. Ada dua kemungkinan, sudah terputus, tidak berkelanjutan. Yang kedua, masih terus berlangsung. Itu kana. Untuk amsa, menunjukkan khobar melekat pada isim. Kapan? Sore. Sore. Kalau asbaha, khobar melekat pada isim pada waktu apa? Pagi. Sekarang yang ketujuh, catatan kaki nomor tujuh, wa adha, kira-kira sudah jelas itu, duha. Adha itu menunjukkan arti waktu duha. Qala syarihu wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fil duha nahwu adha talibu nasyitan. Nomor tujuh apa artinya wahia? Yaitu tadullu menunjukkan ala thubutil khabar, atas tetapnya khabar lil ismi pada isim. Kapan? Fil duha, pada waktu duha. Nahwu, contoh, adhat talibu nasyitan. At-talibu siswa. Nasyitan rajin. Jadi pada waktu duha, siswa menjadi rajin. Atau siswa tersebut terlihat rajin pada waktu duha. Nomor delapan, dhalla. Nomor delapan, dhalla. Qala wahiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fi jami'in nahar. Apa arti wahiya? Yaitu tadullu menunjukkan ala thubutil khabar, atas tetapnya khabar lil ismi pada isim fi pada jami'in nahar, sepanjang hari dari pagi sampai sore. Contohnya, dhalla Muhammadun sha'iman. Sha'iman artinya berpuasa. Jadi sepanjang hari Muhammad berpuasa. Itu dhalla Muhammadun sha'iman. Nomor sembilan, bata. Qala syarihu wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fil layli. Kita terjemahkan wa hiya, yaitu tadullu menunjukkan ala thubutil khabar, atas tetapnya khabar lil ismi pada isim fil layli, di malam hari. Jadi bata menunjukkan malam hari. Bata itu kalau mau dirubah bentuknya jadi mabit. Mabit itu dari asal kata apa? Bata. Mabit di Mina, mabit di Musdalifah. Mungkin ada di antara panjenengan yang pernah ikut mabit di PKS. Kebun Suwung. Jaga bego ya. Kadang-kadang nanti kita mabit jaga molen. Nahwu, contoh, bata khalidun sahiron. Sahiron itu tidak bisa tidur. Sahiron itu tidak bisa tidur. Tidak bisa tidurnya itu bukan karena sengaja. Karena memang jan tidak bisa tidur. Kalau begadang itu kan ada cenderung kesengajaan ya. Direncanakan, dipaksa. Kalau memang tidak bisa tidur, apa bahasanya? Oh ya benar, sahiran bahasa Arab langsung. Betul. Enggak, kalau bahasa Indonesianya. Insomnia lah bahasa kedokteran ya. Bahasa Indonesianya. Atau bahasa Jawanya, wes. Enggak, lelean itu kan ada faktor kesengajaan. Ini memang mau tidur enggak bisa. Rasa turu. Ayo bener. Napa, Mbah? Ora iso turu. Pun diputuske kalian Mbah so, Mbah Pomo ya sudah. Pripun maleh, ora iso turu. Jadi memang tidak ada kesengajaan. Memang inginnya tidur tapi tidak bisa tidur. Jadi cara menerjemahkannya bagaimana itu? Tubahata Muhammad, bata Khalidun Sahiran. Sepanjang malam Khalid tidak bisa tidur. 10. Wasara. Wahia tadullu ala tahawuli wal intiqali. Wahia. Dan dia. Tadullu. Menunjukkan. Ala. Atas. Tahawul. Itu perpindahan. Wal intikal dan perubahan. Perpindahan dari satu tempat, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tahawul juga sama, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi kalau diartikan tuh, sora artinya apa? Menjadi. Kalau bahasa Jawa, sora menjadi susah. Demikian, menjadi susah. Menjadi susah. Nahu contoh saral ma'u saljan. Alma air, saljan es. Batu, membatu. Berarti saral ma'u saljan apa? Air itu berubah menjadi es. Es apa? Es batu, bukan es sirup. Saljan itu es, es batu. 11. Laisa. Wahia tadullu ala nafyil khabari anil ismi. Wahia, yaitu tadullu menunjukkan ala atas nafyil khabar. Menafikan khabar. Menafikan khabar, meniadakan. Mentidakkan khabar anil ismi dari isim. Sehingga laisa itu sering diterjemahkan tidak atau bukan. Contohnya laisa bakrun fahiman. Bakrun itu nama orang. Fahiman faham. Berarti terjemahnya apa? Bakar tidak faham. Bakrun kenapa marfu? Isim laisa. Fahiman kenapa mansub? Khobar laisa. Yang di atasnya tadi soral ma'u saljan. Saljan kenapa mansub? Khobar soro. Al-ma'u kenapa marfu? Isim sara. Di atasnya lagi. Bata Khalidun sahiran. Khalidun kenapa marfu? Isim bata. Sahiran kenapa mansub? Khabar bata. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya. Mazala, manfakka, ma fatiha, dan ma bariha. Mestinya, harusnya, untuk angka catatan kaki 12, letaknya bukan di mazala, tetapi di mabariha. Monggo silahkan diberi keterangan gimana caranya. Yang angka 12 itu kan di mazala, jih. Ingkang leres dipun pindahkan wonten mabariha. Angka 12-nya itu. Mazala, enggak, mazalanya, karena nanti mazala, manfaqa, ma fatiha, dan ma bariha itu satu pembahasan. Empat ini satu pembahasan. Jadi mestinya yang nomor 12 angka itu diletakkan di mana? Di bariha. Ya, catatan kaki nomor 12. Wa hadhihi wassalasatu allati ba'daha tufidu mulazamatal khabari lil ismi. Apa artinya wahadihi? Dan ini, yaitu mazala. Wasalasah dan tiga. Allati yang ba'daha setelahnya. Jadi berapa totalnya? Empat. Mazala dan tiga setelahnya. Mazala, manfaqa, mafatiha, dan mabariha. Berarti kalau seperti itu memang yang benar yang beliau, saya yang salah tadi. Yang benar yang beliau. Angkanya beliau maksudkan dari penjelasan ini memang di 12 pada mazalah. Jadi yang salah saya, jelas beliau yang nulis kok disalah. Nggak jadi. Ini salah ya salah. Gitu Mbak. Ternyata beliau menginginkan angka 12 itu memang pada mazalah. Terbukti dari penjelasan di bawah. Beliau katakan, wahazihi dan ini, apa artinya ini? Mazalah. Wassalasatu lati ba'daha. Dan tiga setelahnya. Apa saja tiga setelahnya itu? Man fakka, ma fati'a, ma bariha. Totalnya pinten? Sekawan. Onten sekawan. Gitu. Empat sekawan. Jadi, iya. Jadi benar kalau empat sekawan. Kalau lima sekawan betul apa salah? Oke, monggo jenengan loh yang makan. Bersaudara dengan kanan. Oke. Jadi ini maksudnya mazalah dan tiga setelahnya tufi itu memberikan faedah, menerangkan, menjelaskan, kan gitu ya. Mulazamatal khabari lil ismi. Mulazamah itu kebersamaan. Khabar dan isim. Jadi seringkali diterjemahkan dengan terus-menerus, selalu, senantiasa. Nah, itu. Cara menerjemahkan keempat kata ini. Mazala, manfaka, mafati'a, mabariha. Itu cara menerjemahkannya apa? Senantiasa, selalu, terus-menerus, tidak pernah putus, tidak pernah terpisah, tidak pernah berhenti, dan seterusnya. Berulang-ulang. Nah, always. Oke, bahasa enggak? Bahasa, kayaknya bahasa kulonan ya. Always itu ternyata bahasa kulonan. Ya bener orang Kang Darsa? Mana Kang Darsa? Oke, bahasa kulonan. Kulonan kan artinya wong barat. Jadi bahasa barat, bahasa Inggris kan ya. Kulonan. Always. Kalau bahasa Sundanya, Pak Ambali? Kan pernah di Bandung teh, Pak Ambali. Bahasa Sundanya apa Pak Semen? Selalu. Apa ya, sudah diomong udah makanya. Oh, bahasa Jawanya tansah. Kalau bahasa Sundanya? Nian. Oh, iya. Besar nian. Nanti Upin dan Ipin kalau gitu. Ya. Wala Buddha, apa artinya wala Buddha? Dan harus kedah. Harus kedah. Harus an yataqaddamaha didahului. Artinya harus mendahuluinya, maksudnya didahului. Didahului. Nafiyun. Nafi. Au syibhuhu atau yang semisalnya. Tapi untuk pemula di sini yang diberi contoh cuma ma. Jadi harus ada ma di depannya ya. Perhatikan kesamaannya apa antara keempat kata ini. Mazala, manfaka, mafati'a dan mabariha. Kesamaannya apa? Di depannya ada ma. Itu syarat. Harus. Nahu contohnya. Mazala Zaidun Tawilan. Zaid nama orang tawilan tinggi. Berarti apa artinya? Zaid masih tinggi. Atau Zaid selalu tinggi. Manfakka Amrun Aliman. Amrun nama orang, Aliman Alim. Jadi apa artinya manfakka Amrun Aliman? Amr selalu berilmu atau senantiasa berilmu. Contoh yang berikutnya, mafati'a Khalidun Muhsinan. Khalidun nama orang, Muhsinan berbuat baik. Jadi Khalid selalu berbuat baik. Mabariha Muhammadun Jalisan. Muhammad nama orang, Jalisan duduk. Apa arti ma bariha Muhammadun jalisan? Muhammad masih saja duduk. menunggu siapa, Pak Sur? Yang ditunggu siapa ini, Pak Sur? Ada nggak, Pak Sur? Nggak ada. Pertanyaannya sekarang, Muhammadun, kenapa marfu? Isim ma bariha. Jalisan, kenapa mansub? Khobar ma bariha. Yang di atas tadi, mazala zaidun tawilan. Zaidun, kenapa marfu? Isim mazala. Tawilan, kenapa mansub? Khobar mazala. Yang terakhir, wamadama. Wamadama. Wamadama. Itu yang terakhir. Saudara kana yang terakhir, yang paling kecil, yang paling muda. Apa artinya? Wahia tadullu ala istimraril khabar. Wahia, yaitu tadullu, menunjukkan atas istimrar. Kita sudah sering mendengar istimrar. Terus menerus al khabar. Khabar, menunjukkan khabar itu terjadi secara terus menerus. Wala budda, dan tadi di atas sudah wala budda, harus. Jadi la budda kudu pokoknya. Bahasa Arabnya apa kudu itu? Bedah. Harus. La budda. Kalau bahasa Inggrisnya? Must be. Oh must, yes. You're right. I forget. Ya, jadi harus itu must. Kudu, kedah, kan gitu ya. Jadi ada terkenal ungkapan itu, la budda min son'a wa in talas safar. Itu akhirnya jadi sebuah peribahasa yang menunjukkan sebuah tekad kuat. Tidak boleh tidak, kudu tekan son'a. Son'a itu ibu ayaman. Nama tempat. Ditulis ini barangkali Mbok Menawi. Anggit. Barangkali panjenengan punya sebuah cita-cita, kemudian kok sudah mulai ngelokro, aduh, ingat labuda, gitu. Labuda min perpustakaan. Wah, ini tau rasa barang. Wah. Labuda min son'a. Wa'in Allah apa arti labudnya tadi? Harus. Min son'a, sampai son'a. Wa walaupun dan gitu. In jika tola tawil panjang astafar meski harus melalui perjalanan panjang, kudu tekan son'a. Bukan masih banyak jalan ke Roma. Itu masih belum menunjukkan tekad itu. Masih banyak, ya banyak memang, kudu, belum tentu hitam. Tempuh. Kalau ini walaupun tidak ada jalan, harus dicari jalannya. Lebih dekat yang ini atau yang masih banyak jalan menuju Roma? Lebih tegas lagi ini, kudu dengan sona. Ini yang mengucapkan menurut Cerihira, yang menurut Cerihira yang sering kita baca itu yang masyhur, yang mengucapkannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Menurut Cerihira, kan gitu. Ini Baghdad, ini yang jauh. Melewati baju. Wah. Kan gitu. Ini kan laut merah ini. Laut merah. Ini apa nih? Son'a di sini. Pinggir laut ini. Jeddah pinggir laut. Jeddah itu pinggir laut. Nanti kalau jenengan jadi ke sana, ajak keliling di sini. Lihat apa namanya? Gue gak ngomong ya, lihat air terjun berapa ratus meter itu. Kok air terjun? Apa? Air mancur. Letaknya di tengah laut. Ratusan meter, jadi tinggi sekali itu. Dari jauh kelihatan. Di tengah laut, teknologi. Cuma buat wisata gitu aja. Dari tengah laut dibuatan itu, air mancurnya itu buatan. nyemplot dari bawah ke atas itu tinggi sekali. Terus kalau malam dikasih lampu, jadi air apa namanya, air semprotnya itu lampu. Tidak bergoyang. Kalau bergoyang rumput. Ada yang di Monasan bergoyang. Oh bergoyang ya. Kalau yang bergoyang rumput di tempat kami. Tanya saja mana rumput yang bergoyang. Kalau di pusat kota Jeddah katanya ini cuma ngapus-ngapusan orang perang aja. Biasa orang gaib tahu gaib nggak? Tukang bawa wisatawan banyak ngapusi biar kuat. Iya, ada sepeda ontel bau besar sekali. Katanya sepeda ontelnya Nabi Adam. Ini dan ngapusi tenang ini. Mungkin tingginya dari sini sampai sana itu tingginya. Sepeda ontel bau besar sekali di tengah kota itu. Katanya ini sepeda ontelnya Nabi Adam mau ngapusi tenang orang ini. Ayolah. Ini beliau kan di Baghdad ini disarankan Jeddah, Mekah, Madinah, kemudian Syam, nah, di sini Baghdad, di sini kan Iran, naik ke atas Palestina, di sini Mesir, kan gitu ya. Paling kanan kepe. Nah ini beliau dari Baghdad, luar biasa nih dari Baghdad, sampai perjalanan panjang ribuan kilometer. Jalan yang beliau tempuh lewati rintangan untuk ilmu. Jadi dalam perjalanan itu luar biasa beliau, jalan kaki loh ya. Jalan kaki dengan bekalnya itu sangat terbatas sekali. Bukan tidak punya bekal, bekalnya sangat terbatas sekali. Sampai-sampai dalam perjalanan itu untuk menambah bekal, beliau kerja. Kerjanya buat ngapunten tali sirwal itu loh ya. Jadi bukan nganyam, apa namanya? Benang-benang itu, beliau pintal. Dipintal jadi apa? Tali, kolor. Kadang-kadang beliau jadi buruh angkut. Jadi yang penting dapat upah yang halal. Misalkan ada barang saya bawakan, nanti upahnya sekian. Nah, kalau pas sudah sampai di komunitas para pelajar, beliau menawarkan jasa menulis, karena tulisan beliau bagus. Jadi misalkan guru punya sebuah kitab buku begini, kan dipinjam sama muridnya, disalin. Nah Imam Ahmad itu punya kemampuan menulis bagus dan cepat. Jadi gimana tak salin ke, nanti dapat upah. Ya salin jasa itu, kopi maksudnya. Kalau sekarang kan ada Anja, ya kan itu ya. Belum ada printer. Karena sana orangnya sudah pinter-pinter, jadi nggak perlu pakai printer. Jadi nulis gini untuk dapat apa? Upah itu sampai kering, nyun ngapunten Imam Ahmad sampai kurus, sampai terlihat seperti orang sakit. Lah, setiap kali begini, rodok ada masalah gitu, nah ini yang diucapkan. La budda min son'a wa in tola safar. Apa artinya la budda min son'a? La budda itu artinya harus. Min son'a, sampai son'a. Wa in tolas safar, walaupun perjalanan itu panjang. Safar itu perjalanan, wa in itu walaupun.